tinggal Rabi kakak cantik barengan. Cantiknya Indonesia New Kandedes. Tangannya di atas semuanya dong abang-abangku yang cakep-cakep semuanya. kasih rajaku semuanya.